Sampai yang di genggong. Kayak ya, aku ceraman dua kan di kudek ini disengit lah negara geser. Akhirnya kawasan aku metu terus geser. Cak, genggong kan kita. Dia encok sampai. Iki gelem ngurusi pendidikan ning tema acarane anu iki jane mergo saking ambane atiku jane. Janjane iki menyinggung perasaanku. Aku ora sekolah kok ngurusi pendidikan iki karepmu piye? Janjane ngono kuwi aku. Ning ya serapa ya Mbak Lisa ya. Ora apa-apa. Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa. Ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungannya sama cari ilmu. Nek cari ilmu yo okeh gone, ora meneh sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah. Upamanya Anda belajar di apa? Fisipol ke teknik ke apa? Kuwi nek kowe golek bahan dhewe browsing iso ora? Jadi nek kowe sinau dhewe misalnya ilmu psikologi, apa ilmu apa, kowe browsing ning internet, nyur kok pelajari, itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun. Setengah tahun, relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Lah ngono. Lah apa sebabnya kok njur kuliah? Mergo kudu duwe ijazah. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Ya tak? Jadi aja salah niat, aja aku niat pengen sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu, sekolah iki jake duwe sertifikat dienggo nyambut gawe. Perkara golek ilmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah gak kenal Tuhan, Tuhan itu tidak diakui secara akademis. Karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis, dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Benar apa tidak? Nah, jadi jangan mencari Allah di Universitas Gajah Mada. Jangan mencari Allah. Padahal pendidikan itu apa tau? Pendidikan itu janjane sederhana. Ben kowe ora kesasar lemu bali nang Gusti. Allah cuma itu tok kok. Mulane sinau ben ora kesasar. Kan begitu, cuma itu tok. Jan sebenarnya ora sekolah iki luwe apik. Ning aja sekolah kowe. Iku bapak ibumu ki mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi, Rasulullah enggak sekolah. Karena sekolah nek kowe sok-sok tak kandhani ya le ya. Begitu kue sekolah, kue lali awakmu ketutupan, kena hijab kamu. Begitu omnya kue dadi sarjana, rumang sana kue sarjana. Sok-sok diguyu kue, karo jen-jen, karo memedi-memedi. Diguyu, kue ki dudu sarjana, sarjana ki dudu hakikat. Sarjana ki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana ki meng tempat parkir. Yur kowe dikai emblem gal, kaya kartu gal. Kartu parkir ki lho, bisa jenenge sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan gitu. Sok-sok ya nek saya ya. Kalau aku turun ke bumi di sini sengaja untuk ditugasi itu. Leneng ya piye ya gandeng caca iki do lamban, do lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat sangat tercermin. Lah rumah kamu Gus Dur ini sarjana apa? Kok dora sinau ki lho. Kerja nek Gus Dur sarjana. Gus Dur itu setiap hari di Kairo itu nek ana cah kuliah di celok apa kuliah kan nonton bal-balan karo aku. Ngono. Nek kok biskop bal-balan, biskop bal-balan, biskop loro kuwi Gus Dur kuwi. Pokoke ora tau kuliah kae. Gus Dur kok kuliah. Kan gitu. Gue tenang mana, gue nih Gus Dur sami kabeh do, sami nawato nang arah sekolah kabeh ya. Nah, tanggung jawabnya orang tidak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu, Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku jengin nur, Allahu nuru samawati wal'ad. Terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar, peteng, api, elek, ngunuhi ya, itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya, untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu. Cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah individu namanya mahabba atau khub, kan gitu. Tapi kalau sosial namanya rahmah, kan gitu. Nah sekolah ramudeng, jasamu ramudeng, ramudeng. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian. Termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu. Gitu loh. Gue lu nemen jane Gus Dur, lu nemen gua hujan-hujan. Ini aku tahu balas Gus Dur, Lis. Aku manggal tenan aku suatu hari karo Gus Dur jan cangkeme wah jan. Wah, yes Gus Dur. Aku ini kesel-kesel ngatur Pak Harto. Kesel-kesel ngatur Pak Harto, taat sama saya, alhamdulillah, tak kena masjid gelem, tak menwiritan manut sak piturute, kemudian kita turunkan dia, kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya, semacam beat ora resmi lah, aku ora percaya beat-beatan. Ning pokoke secara resmi Pak Harto jenengan niku mboten dipercaya sinten mawon ning alam donya ngono. Ngomong apa wae saiki ora dipercaya. Ning Allah isih iso percaya kowe nek kowe husnul khotimah. Monggo sakniki kula teraken upacara ikrar husnul khotimah. Terus Pak Harto bikin nyuwun sewu niki bikin empat janji, empat sumpah, sumpah tidak jadi pesan lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden, nomor tiga, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara, empat, sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan baik itu milik negara, tanda tangan Soeharto. Tak kerek dia, aku sehingga sumpah. Wes, isu-isu, minggu isu, acara, aku jam walu, istekan masjid, ribut ragar-garuan, fitnah tidak karu-karuan, akhirnya Pak Harto tak telpon, Pak rasar ini wis saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae, rasa karo Republik Indonesia asu lah ngono, wis rasa macam-macam wis, ya iki langsung aja ngono aku. Wis terus aku bilang sama wartawan, acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya, potong jari-jari saya, ngono aku, nekat. Jangan wedi tenan lah, wah itu nak iya tenan jur kepotong dijiku ini. Ini alhamdulillah Tuhan sayang sama saya, dihindarkan dia dari pengadilan. Terus aku dolan nangani Bapak Mulis sore ini, Gus Dur krungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto. Terus ini aja aku tekap dok yuk gurung disukui kopi. Terus langsung ini aja engko minggu berikutnya tanggal 3 Maret sampean entah ini di anu di Istiqlal, masjid Istiqlal, engkau Pak Harto tak susulnya jam 7:30, terus engkau rono 9:30 ketemu sampean di masjid Istiqlal, jadi engkau uang telu dek kono upacara. Lugus, aku gak njaluk lagi, iki sampean dhewe lho. Iya tak gak apa-apa, kita susulnya nang Cendana terus ajak nang Istiqlal. Sak itu nih Gus, iki tak gak buka percaya karena aku tak, ya wis ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku kan, iyalah Gus Dur gelemnya wangi-wangi ngene iki. Diwangi wong gede gitu, toko NU. Begitu aku metu di kamar Gus Dur ketemu wartawan, aku gak tahan tak cerita no. Cak tadi gagal, oh gak apa-apa, gak masalah gagal. Ini Gus Dur yang jemput Pak Harto besok minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal. Ini kan? Wos, wartawan ya seneng, penasaran. Akhirnya wawancara Gus Dur. Gus, terus saya anu kan jenisnya nyusul Pak Harto tanggal 3 nge nge nge terus dinta ini kali cak nge mereka. Gus Dur nge nge nge biasa ini ngomong ngawur. Ya lu Gus biasa kan menulis bisa ini mengemilih jajah-jajah saya ngomong lagi itu salah mau manggel hatiku ya hati-hati kan ya padahal orang gendengnya tak bales jadi akhirnya gampang ya Mas ya, ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap. Anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar, kan begitu. Bahkan bahwa Anda di universitas gak apa-apa, itu parkir beberapa lama, kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini, terus akhirnya aku mergo manggil ke Rasul Musul dengan aku. Ini ya gak misul, aku nak misul halus, ya. Gak kayak bapakmu aku. Akhirnya nih suatu hari saya sama Ustaz Alwi sama Ustaz Haidar Yahya dulu nangani Gus Dur, terus abu sih Gus Dur. Gus, niki sampean niki dulu dikasih oleh tugas gede Gus. Niki amanati abad Gus, sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Niki soalnya itu dipeseni ono wong pinter tuku pacitan Gus. Apa sih? Sampean itu kasih dilungkasi munggah lah, pokoknya sampean kok jadi nomor satu lah. Ini aku tak ramal, jadi yang ngawur. Tapi karena Tuhan sayang sama saya, diwujudkan sama Tuhan gitu. Supaya saya gak malu di depan Gus Dur gitu loh. Anda juga boleh minta sama Allah begitu, ya Allah jangan permalukan saya terlanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil, kalau saya gak dapat rezeki untuk dapat mobil, kan saya malu sama istri saya, kalau memang cinta sama aku, kalau cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu. Ngunu kan ya, oke, bergerak terkabul, biasa tau ya, biasa. Oh, tinggal-tinggal istri usah terus saya tahu kabul ya. Akhirnya tak parani temen Gus ngene-ngene terus tapi ngaten Gus niki nek enten wong tani pacitan iki pesenan kula ndeleki sampean gak kepethuk-kepethuke kula wonten stasiun supaya aku pesenan sampean cak sampean Gus Dur. Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai sak niki kedah periksa dokter terus tapi syaratnya nomor pertama niku kedah batu Gus Dur niku kita ditempeli godong waru. Waru ya apa cak? Ini godong waru yang cilik-cilik kan gak apa-apa. Akhirnya langsung perak pul, saya pul pul, kalau ada godong waru aja gede-gede. Ini waru tuh Agus karena ada ember di sana banyu ya kan godong waru di Al-Fatihah yang itu di gom di Al-Fatihah yang itu terus wah temen saya pul tuh kok gue ember godong waru terus waru ini jalan di banyu terus Gus Dur aku bilang misalnya aku bilang itu Al-Fatihah aku mulai masam-masam terus narinu karena rada tiram terus dicepuk belakangnya itu ini cak iya Gus amin amin Gus ini untungnya di rumah Blackberry tak seri lagi kuyang ya. Dia nilai salah geser yang ngawur lah. Nyarpe wartawan saya unu kayak ngomong biasa ini ngomong ngawur ini. Tapi itu guyon gak apa-apa. Kami gak pernah manggel-manggelan. Gak anak ceritanya. Awgar geser manggel-manggelan. Dia unu garap-garapan gak garu-garuan. Tapi ceramah telah begitu sengit. Nah ya geser ini. Terus aku ceramah mas di pesantren di Genggong. Wajahnya aku ceramah dua kan dikudian disengit lah negara geser ini. Bisa-bisa. Akhirnya kawasan aku metu terus geser cak gak mau kelambi tak dia cok sampe itu ngomong aja kemusyarian ya Allah, ya Allah bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku anak-anak semua. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luwes, yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Ini ya kira-kira ya. Pakai uang telu pertanyaan, monggo.